Mitra bisnis, minat investasi pemodal Inggris ke Indonesia menurun drastis disebabkan oleh berbagai kekhawatiran terkait korupsi, kemampuan tenaga kerja, juga upah minimum yang dikatakan membuat investor perlu berpikir 12 kali sebelum masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa membuat terobosan untuk mengatasi masalah ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Pak Okto, apa komentar Anda soal ini? Saya kira itu terlalu politis ya. Artinya kalau yang bicara orang Indonesia, saya masih bisa mengerti gitu. Tapi ketika itu yang bicara orang asing, saya kira lebih kental dengan unsur politiknya, politik internasional gitu. Kan kita tahu kalau di luar sebetulnya orang bisa melihat potensi Indonesia itu sangat besar. Dan kita juga tahu serapan daya serap terhadap produk-produk di Indonesia itu paling besar se-ASEAN gitu. Jadi kalau ada bahasa-bahasa seperti itu, saya kira itu sangat politis lah gitu. Kan kita tahu juga ini kan mau masuk 2014 dan kita juga pemerintahnya juga sudah mau terjadi pergantian. Justru saya lebih menyikapi kesiapan dari pemerintah kita jangan sampai ekonomi ini kan harus dijaga kan. Jangan sampai politik nasional kita itu mengakibatkan kontraksi ekonomi yang terlalu besar gitu. Kita dalam waktu 1 tahun ini perubahan yang signifikan kan susah ya untuk dilakukan. Apalagi pemerintahnya juga sudah mau ganti semua. Di Indonesia ini kan ganti menteri kan ganti buku. Jadi memang antisipasinya kalau sekarang saya pikir udah habis maghrib sudah masuk isya gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan untuk menyikapi itu semua gitu. Memang harus ada langkah-langkah yang diambil terhadap apa yang terjadi belakangan ini seperti buruh, seperti UMR. Tapi ketika kita bicara hal yang lain gitu, ya infrastruktur nggak mungkin selesai dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Justru komunikasi kepada merekanya harus lebih dibuka gitu. Kita harus bisa menjelaskan sama mereka, okay lah kebijakan hukum akan kita ambil, kebijakan-kebijakan lain akan kita tetapkan. Tetapi kamu nggak bisa cuman minta dari kita, ada juga konsekuensi yang lain yang mereka harus dilibatkan. Makanya ada private public partnership itu kan. Rata-rata asing-asing itu masuk ke Indonesia, mereka melihat pasar Indonesia yang besar kok, masih jadi jualan. Amerika itu malah maksa-maksa masuk ke Indonesia. Kita bisa lihat kemarin di APEC, itu kan kelihatan di situ. Perebutan Amerika itu untuk masuk ke pasar Indonesia. Saya sih nggak terlalu khawatir ya sama apa yang survei-survei, apa yang... Dan Inggris juga sih, kira serapan Inggris ke kita juga kan nggak terlalu besar ya. Investasi juga nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau melihat kritik-kritik dari asing ini, kita lihat semuanya merupakan masalah klasik Indonesia. Bagaimana Bapak melihat masalah-masalah ini sendiri? Justru ini akan jadi PR besar pemerintahan yang berikutnya. Pemerintah yang sekarang harus bisa mengantarkan kebijakan-kebijakannya sehingga bisa dilanjutkan atau juga diperbarui atau diperbaiki atau ditingkatkan oleh pemerintah yang berikutnya gitu. Karena saya yakin dalam waktu 1 tahun ke depan, kayaknya fokus dari pemerintah, kan efektif pemerintahnya tinggal berapa bulan lagi. Itu nggak terlalu banyak perubahan-perubahan signifikan yang bisa dilakukan, mengingat banyak sekali orang-orang di pemerintahan juga aktif di politik. Jadi aktivitas mereka pun akan lebih banyak dihabiskan untuk politik gitu. Bahkan menteri-menteri kita tahu lah sekarang udah pada mulai kampanye-kampanye semua kan. Kalau kami sendiri di HIPMI, ini kami meminta kontrak ekonomi dari calon-calon pemimpin nanti gitu. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan minta kita bangun komunikasi dengan semua calon presiden. Kita mau tahu sebetulnya kebijakan, kita mau kalau kampanye kepada masyarakat kan bisa macam-macam ya gitu. Tapi kepada pengusaha harus realistis gitu. Kita nggak bisa cuma dikasih janji-janji yang retorik gitu. Tapi harus realistis gitu bahwa ini loh kebijakan ekonomi yang akan diambil akan seperti ini. Bahwa langkah-langkah terhadap investasi akan ditentukan seperti demikian gitu. Penyesuaian apa aspek terhadap legalitas, akses kepada permodalan dan akses pasar juga itu akan harus bisa dijabarkan gitu. Kita nggak mau kalau di kalangan pengusaha, tentunya kita nggak mau beli kucing dalam karung ya, gitu. Ya semua harus terukur gitu. Kalau masalah klasik, pasti kembali lagi ujung-ujungnya bicara masalah infrastruktur. Nah, bicara infrastruktur nggak akan selesai dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Kalau mengenai regulasi, ya itu kembali lagi. Regulasinya kan, pembuat regulasinya daripada sibuk politik kan. Nah, membuat perubahan-perubahan yang signifikan, saya kira daripada perubahannya hanya sifatnya politis, itu lebih baik menunggu lah. Demikian Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Saya Wendy Lim.